Oh iya, ada 2 juta orang di sini kayaknya. Mungkin di sini ada sekitar 500 orang, tapi gimana kalau kita bikin hari ini semangatnya kayak ada 2 juta orang di sini? Iya enggak? Siap? Dan siap-siap semua masuk TV, oke? Okay? Jadi siapin senyum dan semangat yang paling luar biasa, oke? Okay? Iya, masuk TV. Udah make up belum? Udah pakai parfum belum? Yang ini judulnya Secepat Kilat.